بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد sekali lagi pada malam ini insyaAllah teruskan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah, di mana pada pelajaran yang lepas telah kita baca beberapa peristiwa yang berlaku setelah peperangan Badar, di mana beberapa bulan setelah perang Badar terdapat beberapa peperangan-peperangan kecil yang turut disertai oleh Rasulullah SAW. Tapi kita dapati bahawa antara peperangan tersebut yang dapat mengambil perhatian kita adalah peperangan di mana orang-orang Islam telah menyerang kafilah Abu Sufyan yang membawa muatan perak yang amat banyak sekali, di mana mereka meninggalkan lari hutang bukang dan harta kafilah tersebut jatuh ke tangan orang-orang Islam. Itu antara peristiwa yang perang Kardah yang kita baca kemarin. Kemudian seterusnya adalah peperangan Uhud. Ini adalah satu peperangan yang terkenal, yang masyhur, yang terdapat ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim menerangkan tentang beberapa peristiwa tersebut sebagai pengajaran untuk orang-orang Islam, di mana di dalam kitab muka surat 406 pengarang mengatakan perang ini dikenal dengan menggunakan nama sebuah gunung sebagai tempat kejadian peristiwa. Dan ini adalah satu perkara biasa, peperangan itu dinamakan dengan nama tempatnya, seperti Badar adalah satu kawasan, Uhud juga adalah satu kawasan di mana terdapat gunung Uhud. Jadi gunung Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Dahulu tingginya 128 meter, tetapi sekarang sudah menurun hanya tinggal 121 meter disebabkan oleh faktor-faktor alam. Biasa kita tahulah kalau belajar makin lama dia makin terhakis. Dari Masjid Nabawi berjarak 5.5 kilometer dimulai dari pintu Al-Majidi, salah satu nama pintu yang terletak di Masjid Nabawi. Gunung Uhud terdiri dari tumpukan batu-batu granit berwarna merah dan memiliki beberapa puncak. Di sebelah selatan terdapat sebuah gunung kecil bernama Gunung Ainain, dan setelah peristiwa Uhud dikenal dengan nama Gunung Ramah, yakni gunung apa ni, pelimpar-pelimpar tumbak ataupun panah. Di antara kedua gunung tersebut terbentang sebuah lembah yang dikenal dengan nama Lembah Qanat. Jadi kalau kita boleh bayangkan, Gunung Uhud itu satu gunung yang amat besar, 121 meter naik tinggi, dan dia ada banyak puncak, bukan satu puncak satu gitu ya, dia ada banyak. Dan salah satunya adalah Gunung Ainain dan lepas itu dinamakan Gunung Ramah. Dan di tengah-tengahnya adalah kawasan yang mendatar, yang bawah, yang rendah, satu wadi. Jadi itu gambaran tentang Gunung Uhud ini. Dan dia tidak beberapa jauh daripada Madinah, daripada Masjid Nabi. Kalau zaman dahulu, seluruh Madinah tu kita katakan satu Masjid Nabawi itulah. Dan yang atas-atas sampai ke Kubah tu dah boleh kita katakan dah keluar daripada kota Madinah tu sendiri. Jadi 5.5 kilometer, tak berapa jauh daripada Madinah. Perang Uhud terjadi akibat serangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy ke Madinah. Hanya dalam tenggang waktu 1 tahun, beberapa bulan setelah Perang Badar, perang ini selain untuk membalas dendam atas kematian pasukan kafir Quraisy yang tewas dalam peperangan Badar, juga untuk mengamankan jalur perdagangan ke Syria dari ancaman kaum Muslimin, dan juga untuk mengembalikan pamor atau kedudukan mereka di mata orang-orang Arab setelah mereka dihancurkan dalam peristiwa Perang Badar. Iaitu objektif peperangan Uhud ini, pertama sekali balas dendam kerana ramai orang-orang musyrikin Quraisy yang tewas dalam peperangan Badar. dan kedua untuk mengamankan jalur perdagangan. Jadi dari sudut ekonomi, mereka amat terjejas dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan muslimin. Kafilah-kafilah sentiasa diburu dan diancam oleh orang-orang tentera-tentera muslimin sehingga tak aman lagi. Bahkan kalau kita baca selepas peperangan Badar, ada beberapa kafilah yang mana kafilah Quraisy jalan melalui mereka, mereka dapat daripada dulu mereka dapat mengambil faedah daripada daripada kafilah yang lalu di kawasan mereka kerana mereka ada hubungan dengan orang Quraisy. Sekarang dah orang Quraisy dah susah nak jalan, jadi mereka sepakat untuk untuk kumpulkan pasukan dan mereka serang orang Islam. Itu yang ada terjadi beberapa perang kecil setelah peperangan Badar dan mereka juga ditewaskan. Baik, jadi itu perkara yang kedua. Dan yang ketiga adalah nama baik ataupun nama baik mereka yang telah tercemar kerana mereka telah tewas di tangan Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam peristiwa peperangan Badar. Baik, para penulis kitab-kitab sirah sepakat bahawa peristiwa perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Jadi betul tak setahun sebulan selepas perang Badar? Kalau perang Badar bila berlaku? Bulan Ramadan. Yaumul Furqan, yaumul taqal jam'an. Itu 17 hari bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan sekali lagi dah setahun, tambah lagi sebulan bulan Syawal. Baik. Tahun ketiga Hijrah. Mengenai harinya mereka berbeza pendapat. Dan menurut pendapat yang paling popular, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, pertengahan bulan Syawal. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari guru-gurunya bahawa orang-orang kafir Quraisy telah mempersiapkan diri untuk perang Uhud semenjak kekalahan mereka pada perang Badar. Barang dagangan yang berhasil diselamatkan berikut keuntungannya mereka gunakan khusus untuk membiaya persiapan pasukan mereka. Jadi kita dapati mereka bertindak sebagai satu negara. Jadi keuntungan negara mereka khususkan sebahagiannya untuk untuk mempersiapkan peperangan. Jadi persediaan telah mereka lakukan. Jadi mereka telah mula mengenal akan akan kehebatannya pasukan muslimin di Madinah. Dahulu mereka main main serang buta je kan. Terus apa jadi? Kali ini mereka mereka bersiap sedia. Baik, Ibn Ishaq juga menuturkan bahawa orang-orang kafir Quraisy juga keluar dengan membawa 8 orang wanita. Adapun menurut Al-Waqidi, wanita yang mereka bawa sebanyak 14 orang. Ini perkara biasa kita jumpa tentang perbezaan pendapat ataupun riwayat tentang jumlah. Dan ini sebenarnya kita riwayatkan saja, tidak begitu kita teliti mana yang lebih tepat ataupun lemah. Kerana bukan maksudnya nak ambil hukum, betul lah? Kita ingat lagi. Jadi tujuan kitab ni dia nak letakkan pieces dia lah tentang yang dalam sirah tu supaya kita nampak peristiwa-peristiwa sejarah ni secara keseluruhan. Jadi kalau siapa nak tengok tentang kedudukan riwayat-riwayat ni, kita ada footnote dia kat bawah. Jadi contohnya kita ambil satu 140 tu. Di antara guru-guru Ibnu Ishaq tu sebahagian ada yang thiqat, yang dipercayai, dan sebahagian lagi ada yang dhaif. Dia menghimpun ucapan mereka tanpa memisah-misahkannya. Yang mana yang daripada guru yang benar yang boleh dipercayai ataupun yang lemah. Dan sebahagian mereka ada yang dari golongan tabi'in junior sehingga riwayat mursal mereka adalah dhaif. Akan tetapi dalam masalah ini cenderung ditolerir. Yani kita boleh ambil ringan. Sebab ini bukan masalah hukum. Baik. Jumlah pasukan kafir Quraisy sendiri mencapai 3,000 personel berikut 200 ekor unta. Jadi berapa kali ganda banding dengan perang Badar? Dulu 1,000, sekarang 3,000. 3 kali ganda. Masya Allah. 200 ekor unta. Dulu mereka tumbangkan berapa ekor unta nak kasi makan askar 10 ekor unta kan? 10 ekor unta, 1 ekor untuk 100 orang, 10 untuk 1,000 orang. Jadi ini kali mereka kena tumbangkan sekali makan berapa? 30 orang. 30 ekor unta. Baik, komandan sayap kiri dipercayakan kepada Ikrimah Ibn Abu Jahal. Mereka juga membawa 700 potong baju perang. Pasukan orang-orang musyrikin terdiri dari kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang taat kepada mereka. Ini bukan orang Quraisy tapi orang yang yang bergabung dengan mereka, sekutunya lah, daripada kabilah-kabilah lain yang mengikut penduduk Kinanah dan penduduk Tuhamah. Kaum muslimin sudah tahu kedatangan pasukan orang-orang musyrikin yang hendak menyerang Madinah. Sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, dan mimpi para nabi itu benar kerana termasuk sebahagian dari wahyu. Lalu mimpi itu beliau ceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini antara cara dalam peristiwa ini bagaimana orang-orang Islam di Madinah dah tahu dah akan kedatangan tentera Quraisy. Beliau berkata, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat diriku menghayunkan pedang tetapi bahagian ujungnya patah. Dan itu merupakan apa? Lambang kekalahan orang-orang mukmin pada awal peperangan Uhud. Kemudian ketika aku hayunkan sekali lagi, pedang itu kembali baik seperti semula. Dan itu merupakan lambang pertolongan yang diberikan oleh Allah dan kekompakan kembali orang-orang mukmin. Lalu aku melihat seekor lembu, dan binatang itu adalah lambang orang-orang mukminin pada perang Uhud. Jadi ini adalah antara tanda-tanda awal tentang apa yang akan berlaku dalam peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan pengalaman mimpinya tersebut sebagai kekalahan yang menimpa sahabat-sahabatnya dan korban yang gugur di pihak mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, aku melihat diriku memakai baju besi yang sangat tebal, lalu aku mentakwilkan baju besi itu adalah Madinah. Jadi Madinah adalah seperti apa ni, satu benteng. Dan memang ketika itu Madinah dah merupakan satu benteng. Itu akan kita baca sekejap lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Beliau meminta pertimbangan mereka. Apakah sebaiknya tetap tinggal dan berlindung di Madinah saja? Kerana pada saat itu Madinah sudah penuh dengan bangunan-bangunan yang boleh dijadikan sebagai benteng. Jadi ada rumah-rumah yang mengepung Madinah. Jadi susah nak masuk apa ni, askar yang berjumlah 3,000 memang tak boleh masuk. Mereka nak kena tembus lorong kecil rumah-rumah dan sebagainya. Itu memang apa, satu apa? Satu, kita katakan hantar nyawa lah kalau masuk kalau lorong kecil ke Madinah. Siapa tinggal Madinah tahu, masuk kalau macam gitu habis lah, kena serang kan. Jadi Nabi SAW mula-mula bercadang untuk bertahan di dalam kota Madinah saja. Tak payah nak keluar. Ataukah keluar menyongsong pasukan kafir Quraisy sebelum mereka masuk Madinah maksudnya. Beliau bersabda, sekarang ini kita sedang berada dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Akan tetapi beberapa kaum Ansar mempunyai usul lain. Jadi satu sunnah yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini adalah Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam isu-isu apa? Dalam keadaan tidak ada nas, tak ada dalil daripada Al-Quran, tak ada, ada ketentuan. Jadi ini tentang urusan perang. Jadi diajak apa ni orang-orang Madinah, Muhajirin dan Ansar untuk bermesyuarat. Jadi dalam bermesyuarat, satu pendapat juga kita akan kita dengar ataupun ada macam-macam pendapat. Ada macam-macam pendapat. Jadi Nabi SAW mengajar sahabat-sahabat untuk apa ni, mengeluarkan pendapat-pendapat mereka dengan hormat. Akan tetapi beberapa kaum Ansar mempunyai usul lain. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak suka berperang di jalan-jalan kota Madinah. Kami sudah biasa menikmati perang pada zaman jahiliyah, dan Islam lebih berhak untuk kami bela. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui usul mereka. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengenakan pakaian perang dan hendak siap-siap berangkat, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa salahkan satu sama lain? Mereka mengatakan sebenarnya beliau sudah mengajukan satu usul yang baik, tetapi kalian mengajukan usul yang lain. Sekarang cuba kamu hampiri beliau, wahai Hamzah, dan katakan kepada beliau, kita setuju pada usul anda. Pendapat kita mengikut pendapat engkau, wahai Muhammad. Amruna li amrika taba'un. Jadi mereka rasa apa ni? Rasa tak sedap hati. Nabi SAW ada usul, ada saranan. Mereka ada saranan, kemudian Nabi SAW ikut saranan saranan sahabat. Jadi macam apa ni, takut apa ni cikkan hati Nabi SAW. Itu menunjukkan apa ni tingginya takdir, kehormatan yang diberikan oleh sahabat-sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka minta Hamzah cakap dengan Nabi. Dan sekarang mereka menyerahkan urusan ini kepada anda. Rasulullah SAW bersabda, tidak layak bagi seorang Nabi yang telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya sampai terlaksana maksudnya. Jadi itu, kita lihat Nabi SAW dah dengar pendapat, dia menolak pendapat dia begini, dia dengar pendapat lain, dia terima pendapat lain. Dan bila dia dah terima, dia apa? Dia tawakal, dia konsisten, dia tak ada ubah-ubah. Ini yang tadi yang kami bernikmat-nikmat. Ber? Yang tadi tu. Kami bernikmat-nikmat pada zaman jahiliyah. Berasa nikmat pada zaman? Di sini enam tani. Anda tahu, dia ada beberapa masalah dalam terjemahannya. Kita ambil begitu saja. Dia punya maksud dia, mereka maksud dia hampir sama dengan apa yang diterjemahkan, cuma tak tepat. Dia punya terjemahan tak boleh tepat. Dulu mereka tak nak apa ni mereka dah apa ni tak mau berperang. Sekarang mereka nak apa? Nak berperang. Jadi kurang sama lah macam tu. Cuma dia ada beberapa perkara. Kalau kritikal saya tak apa nak anakkan itu. Anakkan. Betul kan? Yang penting orang sahabat-sahabat tak suka perang di dalam Madinah. Mereka nak keluar. Lagi-lagi mereka-mereka yang tak ikut serta dalam peperangan Badar. Jadi mereka apa ni? Inilah peluang untuk kita apa ni? Kita engage dengan orang-orang Quraisy. Nak dapat pahala. Walau bagaimanapun, yang penting di sini Nabi SAW dah bila dah buat keputusan, dia tegas. Baik. Kita teruskan. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membiasakan para sahabatnya untuk berterus terang dalam mengemukakan pendapat mereka ketika beliau meminta pertimbangan kepada mereka. Walaupun hal itu bertentangan dengan pendapat beliau sendiri. Beliau hanya bermesyuarah minta pertimbangan mereka dalam hal-hal yang tidak ada nasnya supaya mereka boleh ikut memikirkan persoalan-persoalan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan umat. Kalau tidak mereka semua apa ni duduk diam aja, serahkan kepada ketua. Jadi apa perlunya bermesyuarat jika tidak ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat? Beliau sama sekali tidak menyalahkan siapa pun kerana dia melakukan kesalahan dalam ijtihad dan tidak cocok dengan pendapat beliau. Inisiatif mengadakan musyawarah idealnya memang muncul dari seorang imam atau pemimpin. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW harus mengikuti petunjuk Al-Quran, wasyawirhum fil amri wa idza azamta fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermesyuaratlah dengan mereka. Ini perintah daripada Allah SWT kepada Nabi SAW untuk bermesyuarat. Kemudian apabila kamu telah membuat azam, tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Ini misalnya betul lah. Kita ubah. Jadi kita serahkan pada Allah SWT setelah kita bermesyuarat. Hal itu dimaksudkan supaya mereka terbiasa bermesyuarat. Dan peristiwa tadi kita melihat dengan jelas adanya kesadaran politik para sahabat radhiyallahu anhum. Sekalipun berhak mengeluarkan pendapat, tapi mereka tidak mempunyai hak untuk mendiktet atau memaksakan pendapat tersebut kepada pemimpin. Dan dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebenarnya konsep mesyuarat. Kita keluarkan pendapat terus terang, jangan ada agenda. Bukan ada interest-interest tertentu. Kita terus terang kasih pendapat, keluarkan hujah. Kita serahkan pada ketua untuk pilih mana pendapat yang dia rasa kuat. Bukan dia yang paksa-paksakan. Baik. Jadi mereka cukup menjelaskan pendapat mereka, kemudian memberikan kebebasan kepada pemimpin untuk memilih pendapat yang dianggapnya terbaik. Jadi tetap dia ijtihad. Ijtihad siapa? Pemimpin. Tapi lebih baik atau mana lebih baik? Dengan cara ini, dengan ijtihad seperti ini ataupun ijtihad seorang pemimpin dia seorang saja, pendapat dia sendiri. Kalau tak, dia seorang sendiri, idea dia sendiri. Tapi bila dia bermesyuarat, dia dengar banyak lagi pendapat. tetap dia akan pilih, mungkin dia pilih pendapat dia yang awal, tapi sekurang-kurangnya dia dah nampak apa tu daripada wijhatun nazar ataupun daripada arah pandangan yang berbeza-beza. Ini lebih baik tentunya, lebih insya-Allah lebih dekat untuk mencapai kebenaran. Begitu menyadari mereka telah menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari Madinah sehingga beliau pun keluar atas tekanan tersebut, mereka segera menarik kembali pendapatnya dan meminta maaf kepada beliau. Kalau mereka memang ikut nafsu, mereka patutnya apa? Sukalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pendapat mereka, mereka sekali-kali tak nak minta maaf ke dan sebagainya. Jadi ini membuktikan kejujuran para sahabat. Akan tetapi sebelum itu, nak ikutkan bukan ini saja hujah-hujah yang boleh dikeluarkan kenapa jangan menunggu di Madinah, menunggu musuh di dalam kota Madinah. Sebab walaupun pasal ni masalah riwayat, sebab antara kita katakan disadvantage yang kita tunggu dalam kota apa dia, bila datang kerosakan lebih besar berlaku. Mereka kalau datang juga, dan kat dalam tu ada orang yang bukan ahli perang, wanita, anak-anak, dan akan rosak barang-barang dan sebagainya. Jadi itu juga satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau keluar, dia punya kerosakan kat luar, dan yang akan terbunuh orang yang memang pergi perang. Ini tu antaranya lah. Dan musuh banyak ketika itu. Tetapi Rasulullah SAW pada permulaannya dia pandang berbeza. Kita akan baca sekejap lagi. Tetapi Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran lain kepada mereka, dan itulah salah satu sifat pemimpin yang sukses. Dia tidak mahu ragu-ragu ketika sudah membulatkan tekad dan hendak melaksanakannya, kerana hal itu akan mengurangi rasa percaya diri dan menanamkan anarkisme, yaitu fauda ataupun kucar kacir di antara para pengikutnya. Betapapun beliau harus tegas dan menghormati keputusan yang dihasilkan dari musyarah sesuai dengan tuntutan prinsip demokrasi. Ini terjemahannya lah. Ini satu bahagian daripada demokrasi. Satu bahagian lah, bukan keseluruhan demokrasi. Tapi demokrasi bukan macam ini. Demokrasi adalah undi, kemudian dipilih pendapat yang paling banyak, bukan ketua yang pilih. Itu perbezaannya. Tapi daripada sudut apa yang sama, daripada sudut duduk berbincang tu samalah. Itu saja. Tapi ini terjemahannya demokrasi. Tapi mesyuarat. Maksud para sahabat yang menginginkan beliau keluar Madinah adalah untuk menunjukkan keberanian di hadapan musuh. Jadi itu maksud sahabat. Dan juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak sempat ikut terlibat dalam perang Badar. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang setuju pada pendapat beliau ingin memanfaatkan Madinah sebagai benteng yang kokoh, kerana menurut beliau hal itu lebih strategis dan efektif. Dengan cara itu beliau juga boleh melibatkan kekuatan seluruh penduduk, yakni penduduk Madinah, termasuk mereka yang tidak sanggup berperang di medan terbuka yang terdiri dari kaum wanita dan anak-anak. Daripada keluar dekat dalam, mereka boleh apa? Mereka boleh join sekali lah dengan cara-cara mereka. Walaupun bendera warna hitam sudah terlanjur dikibarkan. Ini kecemahan dia dan macam . Dan penting bendera warna hitam sudah dikibarkan. Terlanjur tu taklah, telah dikibarkan. Ini bendera apa? Bendera perang. Demikian pula dengan tiga bendera yang lain. Pertama, bendera kaum Muhajirin yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair seorang muda, dialah pendakwah di Madinah yang mula-mula sekali. Tapi dia daripada golongan Muhajirin. Lalu ketika Umair gugur, diambil alih oleh Ali bin Abi Talib, juga seorang yang muda. Kedua, bendera suku Aus yang dibawa oleh Usaid bin Hudair. Dan ketiga, bendera suku Khazraj yang dibawa oleh Al-Habbab ibn Al-Munzir. Di bawah bendera-bendera tersebut berkumpul 1,000 kaum muslimin dan juga orang-orang yang pura-pura menampakkan Islam. Siapa dia? Orang-orang munafik. Mereka hanya membawa seorang pasukan berkuda saja dan 1,000 potong baju perang, baju besi. Ini semua ada efeknya dalam peperangan. Baju perang ni bukan uniform. Baju perang ni memang apa ni, untuk peperang. Sebab dia boleh menangkis apa tu, senjata, tombak, panah dan sebagainya. Jadi kurang sikit apa ni, kita katakan risiko je berbandingkan orang pergi gitu je. Ini pasal peperangan zaman dahulu, dia peperangan kontak. Dia bukan daripada jauh ke, daripada apa, 1 kilometer, nuklearnya lain lah. Pakai baju perang pun tak guna kan. Jadi zaman dahulu dia kontak, jadi kemungkinan besar ada kena luka dan sebagainya. Orang kalau tak mati kena tikaman yang betul-betul, dia boleh mati kena banyak kerana apa? Banyak sangat luka. Jadi kalau tak ada peralatan perang seperti ini pun, dia adalah satu apa? Satu kelemahan. Baik. Sebelum itu, kalau kita ingat lagi dalam peperangan Badar, kenapa ramai yang tak ikut serta? Sebab asalnya pasukan yang dihantar tu bukanlah kejar apa ni, bala tentera yang bersenjata, tapi dia nak kejar kafilah aje. Nak kejar kafilah buat apa, nak bawa ramai-ramai? Tapi apa yang berlaku, kafilah dah dengar Abu Sufyan, dia lari jalan laut. Rupa-rupanya yang datang apa ni, daripada Mekah baru datang. Yang ini siap dengan senjata 1,000 orang. Sebab tu ramai yang tak ikut serta. Itu pun Allah SWT menangkan tentera Islam. Jadi bila dalam peperangan Uhud, yang tak dapat ikut serta ni bersemangat besar untuk apa ni, untuk keluar ke Uhud untuk bertemu dengan tentera musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 lapis baju perang. Bukan satu, 2. Takut mati ke? Dan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah SWT. Dia tak akan terbunuh. Dia tak akan mati selagi apa ni, tak selesai tugas dia. Okay. Meskipun beliau tahu bahawa Allah akan melindungi keselamatannya, hal ini dimaksudkan sebagai pendidikan bagi umatnya untuk menggunakan sarana-sarana yang bersifat material, kemudian baru bertawakal kepada Allah SWT. Ini ajar arti tawakal. Ataupun zaman sekarang orang ada pahaman tawakal, mereka dah menyeleweng keluar dengan apa ni, dengan jubah aja, dengan parang aja nak perang. Orang dengan mesinkan. Nabi SAW pakai baju besi, bukan satu, 2 lapis. Macam mana? Sarban Nabi SAW tu pun mihfar, dia pakai mihfar, bukan pakai sarban biasa je. Jadi ini semua menunjukkan bahawa kita menggunakan sebab, kemudian baru kita serahkan pada Allah SWT. Kita tak boleh ambil satu je, tak boleh bertawakal, tinggalkan sebab, serahkan pada Allah SWT. Dan kita tak boleh ambil sebab saja dan tidak bertawakal pada Allah SWT. Sebab yang akan menentukan hanya Allah SWT juga. Jadi dua-dua kita kena lakukan. Itu konsep kita. Baik, pasukan Islam bergerak ke Uhud dengan menembus ke arah barat dari gurun sebelah timur. Sementara itu, Abdullah bin Ubay bin Salul yang membawa anak buah sebanyak 300 orang tiba-tiba membelot. Ramai orang-orang munafik ni. Dia membelot, dia balik. Tidak mau terlibat pertempuran dengan orang-orang musyrikin. Kenapa? Dia menentang keputusan Rasulullah SAW yang katanya ngotot keluar Madinah. Dia mengatakan dia hanya menuruti pendapat mereka tetapi mengabaikan pendapatku. Dan oleh itu sebab apa? Dia kata apa? Tak akan ada peperangan punya. Tak jadi peperangan ni. Ini tak akan jadi peperangan. Jadi itu dua alasan Abdullah bin Ubay. Pertama, dia kata tak ada peperangan. Buat apa kita keluar? Buat penat terbalik sudah. Dan yang kedua, dia kata orang semua tak ikut cakap aku. Aku kata jangan keluar, korang keluar juga. Tapi korang ikut Muhammad, kau ikut pergi lah. Dia macam tu. Jadi jelas ini adalah orang-orang yang kalau kita buat macam ni dengan Rasulullah SAW, memang kita apa ni, membatalkan Islam kita. Mana boleh kita apa ni, tiba-tiba dah dibulatkan keputusan, kita keluar daripada keputusan tersebut. Sebab itu ada sahabat-sahabat nak apa ni, nak bedal lah, kita orang kata orang tu, orang-orang munafikin ni, mereka marah. Sebab tu dah kira apa ni, melanggar perintah ketua, perintah Rasulullah SAW. Menurut peruturan Al-Waqidi, pembelotan orang-orang munafik terjadi di daerah Syaikhain dekat wilayah Uhud. Al-Quranul Karim menjelaskan bahawa ajakan membelot yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay kepada orang-orang munafik justru ada gunanya. Ini kata Al-Quran lah. Apa dia? Ya, ini untuk membersihkan barisan orang-orang mukminin sehingga di tengah-tengah mereka tidak ada lagi orang yang merasa gemetar dan ketakutan. Yang pergi semua dah orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar beriman. Sebab kalau kita keluar, dalam soft kita campur aduk orang yang betul-betul nak perang, orang yang tak nak berperang, nanti akan apa? Buat susah aja orang ni, orang-orang ini ya. Allah Taala berfirman, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini hingga dia menyisihkan yang buruk dengan yang baik. Khabitha minat thayyib. Jadi di labelkan orang-orang yang belot itu sebagai khabith, yakni jijik kotor, iaitu orang munafik. Dan orang-orang beriman dinamakan sebagai at-thayyib. Jadi demikianlah sentiasa. Bukan zaman tu dulu, sebenarnya perkara ini akan berlaku seterusnya. Tidak akan berlaku satu kemenangan dengan ada campur aduk yang kotor, yang jijik dengan yang baik. Dan sentiasa ada tasfiah tu, ada apa? Pembersihan, penapisan akan ada. Ya. Kalau bukan dalam apa ni, daripada awal lagi, daripada akan datang waktu kritikal, waktu itulah baru kita nampak akan dibersihkan mana yang betul-betul beriman dan mana yang tidak. Jadi dengannya Allah SWT akan memenangkan dengan orang yang bersih itu sahaja. Allah Taala berfirman lagi dalam surah Ali Imran, wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillahi wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum kum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan dalam peperangan Uhud, yaumal taqal jam'an, maka itu adalah dengan izin Allah. Apa yang berlaku? Kekalahan. Permulaan ini kekalahan. Itu adalah dengan izin Allah, yakni takdir Allah. Dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman dan supaya Allah mengetahui siapa yang orang munafik, nafaku. Kepada mereka dikatakan, ta'alau qatilu fi sabilillah aw idfa'u, barilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Jelas ya? Ini uslub Al-Quran. Tapi maksudnya apa? Waktu mesyuarat tadi Nabi SAW kata apa? Mari kita keluar ataupun kita defend. Jadi dikatakan kepada orang-orang munafik, mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Jadi mereka kata tak ada peperangan punya, jadi kita tak nak ikut. Dan ini kata-kata tak ada dalil, tak ada bukti. Nabi SAW dah kata ada peperangan, mereka kata tak ada punya. Ini apa ni, ingkar terhadap perintah Nabi SAW. Baik, mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Hum yauma idzin aqrabu minhum bil iman. Hum bil kufri yauma idzin aqrabu minhum bil iman. Jadi perbuatan kata-kata macam ini adalah perbuatan apa? Dekat kepada kekufuran kalau tak kafir langsung. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi sampai bila-bila pun akan ada golongan-golongan macam ini. Dia akan apa? Sabotaj, lemahkan semangat orang-orang dalam sesuatu apa ni, perkara yang mereka telah putuskan. Diketengahkan dalam sebuah riwayat mursal oleh Ibn Ishaq dari guru-gurunya bahawa Abdullah bin Amr bin Hiram mencuba mempujuk orang-orang munafik agar mau kembali. Akan tetapi mereka menolak dengan keras dan menceritakan apa yang telah dituturkan oleh ayat Al-Quran tadi. Dia lalu mengatakan, semoga Allah menjauhkan rahmatnya dari kalian, wahai musuh-musuh Allah. Tanpa kalian, Allah tetap akan mencukupi Nabi-Nya. Ada dua pendapat yang muncul di tengah-tengah para sahabat. Menurut pendapat pertama, orang-orang munafik itu dibunuh saja. Kerana aksi pembelotan mereka lah yang membuat pasukan kaum muslimin menjadi lemah dan semangat juang mereka menjadi kendur. Jadi walaupun mereka tak cakap apa-apa, mereka dah pergi sama-sama, mereka patah balik je. Apa rasa? Apa perasaan orang-orang yang kat dalam? Alamak, 300 orang tu keluar. Jadi ni boleh buatkan cara yang huru-hara. Tak payah nak demonstration. Apalagi dengan apa ni? Dengan apa yang diorang buat sekarang ni. Demonstration, mereka kempen sana sini. Lagi melemahkan apa tu? Kesatuan umat. Itu bukan cara nak nasihat. Ada dua pendapat. Jadi mula-mula ada golongan yang kata kita bunuh saja mereka. Dan menurut pendapat kedua, mereka tidak perlu dibunuh. Al-Quranul Karim sendiri telah menjelaskan sikap kedua kelompok sahabat tersebut dalam surah Nisa. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Maka mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Jadi mereka sebenarnya dah jatuh apa? Dah jatuh kufur dan akan ada balasannya. Patutnya ada satu, kita tak payah nak gaduhlah tentang apa nak buat dengan orang-orang munafik. Pembelotan yang dilakukan oleh orang-orang munafik tersebut berpengaruh dalam jiwa kedua kelompok kaum muslimin yang berbeza pendapat tersebut. Sehingga mereka pun sempat berfikir untuk ikut pulang ke Madinah. Ada yang nak balik ke Madinah. Akan tetapi mereka berhasil mengatasi fikiran negatif tersebut. Ini menunjukkan hebatnya apa? Pengaruh pembelotan tersebut. Dan mereka dapat menguasai keinginan nafsu mereka setelah Allah berkenan menolong mereka. Sehingga mereka pun tetap tegar bersama orang-orang mukminin lainnya. Kedua kelompok tersebut ialah Bani Salimah dari suku Khazraj dan Bani Harithah dari suku Aus. Orang muhajirin tak ada kat sini. Orang muhajirin tak ada kecoh-kecoh macam gini. Orang, Masya Allah, orang punya yakin dengan Nabi SAW tu tak ada goyahnya. Sebab mereka datang ke Madinah bukan apa ni? Bukan kerana dunia tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka dah tinggalkan kampung halaman mereka, mereka akan ikut apa yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim menggambarkan sikap kedua kelompok tersebut. Allah Taala berfirman, "Ilhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyyuhuma." Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur, antafshala, ingin apa? Ya, ingin mundur kerana takut, padahal Allah penolong bagi kedua golongan itu. Jadi ini dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang tak tahu, sebab ini mungkin dalam hati, bahawa rupa-rupanya ada golongan yang apa ni, nak balik ke Madinah, tak jadi nak ikut sama peperang. Tapi wallahu waliyuhuma, Allah penolong bagi kedua golongan itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan ke atas Allah lah hendaklah orang beriman itu bertawakal. Di daerah Asy-Syaikhani, pasukan kaum muslimin membuat markas Rasulullah dengan Uhud lah. Satu kawasan dekat dengan Uhud. Rasulullah SAW memeriksa anak-anak muda yang baru atau belum berusia 14 tahun yang tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Tidak ada satu pun di antara mereka yang beliau terima selain Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu, kerana dia seorang pemanah yang hebat. Jadi dia tak cukup umur. Cukup umur tu apa? Yang dah baligh. Siapa yang dah baligh baru boleh ikut berperang. Iaitu dengan tanda-tanda baligh, akan tengok bulu kemaluannya ataupun apa, sama ada dah 15 tahun. Siapa yang tidak baligh akan ditolak. Jumlah anak-anak yang tolak pada waktu itu ada 14. Dan Ibnu Sayyidin Nas, seorang penulis kitab tarikh, menyebutkan nama-nama mereka. Tapi tak sebut kat sini. Sebuah riwayat sahih menyatakan bahawa Ibnu Umar adalah salah seorang dari mereka. Ini memang betul lah. Ini memang ada riwayat sahih kalau kita lihat sebawah. Mereka padahal sebenarnya anak-anak yang ditolak itu adalah orang-orang yang berani menentang maut. Mereka bersaing untuk boleh mati syahid tanpa dipaksa oleh peraturan wajib militer yang mendorong mereka agar turun ke medan perang. Bukankah ini merupakan salah satu ciri khas hasil tarbiyah ala Muhammad dan salah satu keistimewaan semangat Islam? Jadi kenapa kalau ditanyakan anak-anak muda yang sepatutnya masih main goli ke main apa ke, tengah memburu ke, tawarkan diri mereka ikut serta berperang? Tidak lain tidak bukan apa, dah faham, dah yakin akan keimanan akan Islam dan pahala yang diperolehi daripada jihad dan seterusnya. Jadi satu yang diterima Rafiq bin Hajij, kenapa dikecualikan? Sebab dia pandai, dia pandai panah. Memang diperlukan, jadi ambil lah. Ini apa ni, ada apa ni, exception. Pasukan Islam bergerak ke medan Uhud. Mereka mengambil posisi yang cukup strategis. Atas instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membelakangi gunung Uhud dan menghadap ke arah Madinah. Ini satu perkara yang agak pelik. Patutnya nak defend Madinah, macam mana nak defend? Terbaliklah kan? Belakang kita menghadap Madinah, depan kita hadap musuh. Tapi ini terbalik. Soalan nak kasih musuh pergi Uhud. Pergi Madinah. Tapi ada sebab. Sebab kalau kita menghadap menganak gunung, apa akan jadi? Gunung tinggi. Gunung apa dah jadi satu tempat yang boleh jadi benteng, betul tak? Gunung kat atas. Kita kalau ngadap gunung, kita kena teruk kita kat bawah. Jadi Nabi SAW pergi atas. Siapa lagi pergi Uhud tahulah. Naik atas, kita tengok dia punya apa tu, dia punya view, kita nampak daripada atas. Kita boleh atur kita punya pasukan. Jadi dia hadap ke Madinah. Orang kat bawah tu yang susah. Jadi Nabi SAW oleh kerana dia kat mana, dia cari tempat dulu. Di tempat dia naik atas dulu. Ada 50 pasukan pemanah, 50 saja yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, ditempatkan di puncak Gunung Ainain, sekarang dipanggil Jabal Rumah, yang berhadapan dengan Gunung Uhud, untuk melindungi kaum muslimin dari serangan mendadak pasukan musyrikin. Jadi itu posisinya. Ini adalah pemanah, letak ke atas. Pemanah daripada atas lagi senang. Orang kat bawah dah kucak-kacik. Ada 50 pemanah. Beliau menekankan mereka agar tetap berdisiplin menjaga tempat mereka yang sangat strategis tersebut. Beliau bersabda, sekalipun kalian melihat kami disambar burung, jangan sekali-kali tinggalkan tempat kalian ini. Ini wasiat Rasulullah SAW. Dan sekalipun kalian melihat kami dapat mengalahkan musuh, sekali-kali juga jangan kalian tinggalkan tempat kalian ini. Jadi tak boleh tinggalkan daripada tempat ini sampai Nabi SAW izinkan. Dalam apa juga keadaan. Kenapa? Sebab tu tempat paling strategik. Tak ada tempat di Uhud yang seperti Jabal Ainain ini ataupun Jabal Rumah. Yang lain semua adalah tempat, dia banyak puncak, tapi tak ada yang luas yang boleh muat berapa puluh orang ni seperti tempat itu. Tempat tu paling strategik sekali. Dengan demikian, pasukan kaum muslimin menguasai posisi-posisi atas dan membiarkan pasukan Quraisy berada di lembah dengan posisi menghadap ke Gunung Uhud dan membelakangi Madinah. Tengok gunung, kita pun dah takut. Gunung besar, kita rasa kecil aja kan. Datuk Kelabu apa, kalau kita lihat memang banyak hikmah dia. Satu sedikit saya tambah. Kenapa peperangan ni ada di Uhud? Berlaku di Uhud. Siapa duduk Madinah, dia tahu bahawa jalan daripada Mekah ke Madinah bukan melalui Uhud. Jalannya melalui apa? Naik bas balik jalan apa? Awak kalau keluar daripada Madinah nak buat umrah pergi Mekah, jalan apa? Jalan Kubak dulu. Jalan Kubak baru sampai Bir Ali. Jalan Kubak dulu. Asal semua Kubak tu Nabi SAW hijrah, lalu kat mana? Kubak dulu. Kalau siapa pernah pergi Kubak, dia tahu Kubak tu macam mana? Sempit. Tak tahu, orang Quraisy pun tahu. Diorang kalau masuk daripada Kuba, memang diorang akan tanya, hantar jawa, tempat sempit. Itulah jalan yang biasa nak pergi ke, nak pergi mana. Tapi orang tak kaya jalan situ. Jadi diorang buat apa ni? Buat tawaf dulu keliling, jalan ke belakang. Daripada utara Madinah, jalan ke peperak apa ni, ke kawasan Uhud. Jadi sebab tu sebelah sana tak payah jaga yang lalu ke sini. Itu antara faedah ni. Tak mungkin ada apa ni, melainkan mereka nak matilah eh. Mereka lalu masuk Madinah melalui itu kot, melalui Quba. Quba tempat dia kecil sekali. Nak masuk kuda pun apa semuanya pun dah sempit. Sekarang lagi sempit. Di Quba kawasannya banyak pokok kurma. Nah, itu satu lagi. Jadi kawasan subuh. Jadi dia banyak dia lebat tempat dia. Tak sesuai untuk apa ni bawa askar kalau dah macam 3,000 orang ni. Jadi dia jalan daripada luar kawasan Uhud tu, dia banyak macam padang, wadi dan sebagainya. Baik. Jadi Nabi SAW dah standby. Riwayat hadis dhaif menuturkan terjadinya peristiwa perkelahian mubarazah, satu lawan satu atau duel sebelum pertempuran antara kedua belah pihak pasukan dimulai, iaitu antara Ali bin Abi Talib dan Talha bin Uthman, pembawa bendera pasukan kaum musyrikin, dan Ali berhasil membunuhnya. Tapi dikatakan tadi hadis ini riwayatnya dhaif. Riwayat hadis dhaif lain juga menyebutkan tentang usaha pendeta Abu Amir, salah seorang pemimpin suku Aus, dia seorang fasik yang meninggalkan Madinah dan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Dia datang dengan orang Quraisy yang membujuk kaum Aus agar bergabung dengannya, akan tetapi mereka menolaknya dengan sangat keras. Pertempuran sengit antara kedua pasukan pun berkobar. Berbeza dengan pasukan musyrikin yang mundur ke markas mereka, pasukan kaum muslimin justru menampakkan semangat kepahlawanan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghunus sebuah pedang dan bersabda, siapa yang ingin menerima pedang ini dariku? Mereka semua mengacungkan tangan. Sahabat-sahabat pun nak dapatkan pedang Nabi SAW. Mereka semua mengacungkan tangan, masing-masing menjawab, aku, ana. Beliau bersabda, siapa yang ingin menerima pedang ini dengan haknya? Maknanya dia tunaikan hak pedang ni. Pedang siapa ni? Pedang Rasul SAW. Hak dia apa? Betul-betul punya perang. Ini yang buat orang apa ni? Lepas tu semua diam. Maka Abu Dujanah mengatakan, mereka sama maju tidak eh? Semua diam sebenarnya. Abu Dujanah datang, dia mengatakan, aku yang akan mengambilnya dengan haknya. Setelah menerima pedang tersebut, Abu Dujanah lalu maju ke medan perang dan menggunakannya untuk membabat tubuh-tubuh pasukan musyrikin. Hamzah bin Abdul Muttalib bertempur sebagai seorang pahlawan. Mendengar tantangan duel Siba' bin Abdul Uzza, dia langsung melayaninya dan berhasil membunuhnya. Wahsy, budak milik Jubair bin Mut'im, dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan kalau dia hasil membunuh Hamzah yang telah membunuh paman Jubair bernama Tu'aimah bin Adi pada perang Badar. Wahsy sengaja bersembunyi di balik sebuah batu besar, dan begitu Hamzah mendekat, dia langsung membidikkan tombaknya. Dia berhasil membunuh Hamzah dengan cara yang curang. Apakah orang seperti Wahsy ini berani menantang atau menghadapi Hamzah dengan jantan? Jadi Hamzah gugur apa ni, dengan cara apa ni? Dengan cara jahat lah, cara licik. Dia bukan depan. Ini satu kehilangan yang besar untuk umat Islam. Sebab Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW ni, asal satunya sahabat yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zaman apa ni, di Mekah lagi. Baik, pada babak pertempuran saat itu beberapa pasukan kaum muslimin gugur sebagai syahid. Di antara mereka ialah pembawa bendera dan dai Islam bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab adalah seorang yang hebat, seperti yang dikatakan oleh Khabbab, kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari keridaan Allah, dan kami serahkan upah kami kepada Allah. Di antara kami ada orang-orang yang pergi tanpa menikmati upahnya sedikit pun. Di antara mereka itu ialah Mus'ab bin Umair. dia gugur dalam perang Uhud dengan hanya meninggalkan selembar kain yang pas-pasan. Kalau kami gunakan kain itu untuk menutupi kepalanya, sepasang kakinya terbuka. Tapi kalau kami gunakan kain itu menutup sepasang kakinya, kepalanya pula akan terbuka. Melihat hal itu, Nabi SAW menyuruh kami menggunakan kain itu untuk menutupi kepalanya saja. Akhirnya meninggal dunia, dia cuma ada sehelai kainnya. Bukan ada dua, baju atas tak ada satu je. Baik, sedangkan sepasang kakinya kami tutupi dengan menggunakan azhar, ranting-ranting kayu yang ada kat situ. Ketika Mus'ab sudah gugur, bendera Islam diambil oleh Ali bin Abi Talib. Jadi sunnah, kalau tak cukup kain, kita tutup bagian atas, dahulu atas lebih mulia. Jadi bagian kaki itu apa? Ditutup dengan apa yang mulia. Kemudian bendera itu diambil alih oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Telah disebutkan dalam kitab-kitab sejarah secara detail tentang bagaimana Mus'ab bin Umair memegang benderanya itu dengan dua tangan. Lepas tu dia kena panah, tangan satu jatuh, dia pegang satu, tak boleh dengan kaki. Akhirnya apa ni, dia sekali dengan dia sekali apa, tumbang. Jadi itu beraninya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia sakit-sakit pun dia masih pegang bendera tersebut. Ayat Al-Quranul Karim menerangkan tentang hal sahabat-sahabat ini, minal mu'minina, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ittahusunahum bi'ithni. Ini mengisyaratkan atas keberhasilan kaum muslimin membunuh orang-orang musyrikin atas izin Allah dalam pertempuran tersebut. Melihat pasukan orang-orang musyrikin lari tunggang langgang, pasukan pemanah berkata kepada Abdullah bin Jubair, "Ghanimah, ghanimah." Abdullah bin Jubair siapa ni? Ketua pemanah yang ada di atas tu. Jadi bila musyrikin dah lari tunggang langgang, sebahagian daripada pasukan pemanah, bukan semua sebahagian, berkata kepada ketua mereka, "Ghanimah, ghanimah, terampasan perang, terampasan perang. Dah ditinggalkan, mari kita ambil. Kita dah menang. Tempat teman-teman kalian sudah menang. Apa lagi yang kalian tunggu?" Abdullah bin Jubair berusaha mengingatkan mereka, "Apakah kalian lupa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami akan bergabung dengan mereka supaya kami boleh mendapatkan bahagian dari harta ghanimah itu." Ini penyakit. Dah bagus-bagus, bila dah nampak harta benda, dah nampak dunia, mereka pun habis. Apa ni, lupa. Dan apa ni, dan mula tamak dan rasa, dan dah tak nak ikut apa ni, perintah ketua. Dua ketua ni, satu ketua yang direct dan satu pesan Rasulullah SAW. Jadi mereka degil, mereka pun beranjak pergi untuk ikut mengumpulkan harta ghanimah. Nak ikutkan kalau Allah kehendaki, tak ada cerita ni semuanya. Betul lah. Tapi memang berlaku. Mereka ni adalah sahabat radhiyallahu alaihim. Mereka betul-betul beriman. Kedudukan mereka tinggi. Tetapi perkara seperti ini tetap berlaku. Kenapa? Antaranya kita dapati, kita akan dapat pelajaran daripada peristiwa ini. Kita buat salah, apa akan berlaku? Lepas tu kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah akan ampunkan. Riwayat Mursal Abdul Rahman As-Suddi menjelaskan apa yang terjadi setelah para pasukan pemanah itu turun dari bukit. Kesempatan emas tersebut dilihat oleh Khalid Ibn al-Walid. Ketika ini dia belum masuk Islam. Dia adalah salah seorang ketua pasukan berkuda orang musyrikin Quraisy. Dia sebenarnya dah lari lah, tapi dia daripada jauh dia nampak orang daripada bukit dah turun. Lalu dia pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengepung pasukan kaum muslimin. Melihat hal itu, semangat pasukan orang-orang musyrikin kembali berkobar. Mereka memblok pasukan kaum muslimin dari dua arah. Sementara pasukan kaum muslimin sendiri sudah kehilangan posisi mereka yang pertama. Jadi mereka tak boleh ke depan, mereka tak boleh ke belakang. Kiri kanan dah kena apa ni? Depan belakang dah kena kepung. Jadi dah kena kepung apa buat? Main lawan gitu ya, lawan membabi buta. Dah tak ada strategi lagi. Bahkan mereka tidak boleh membezakan mana lawan dan mana kawan. Sebab tu ada sahabat yang bunuh sahabat sendiri dalam keadaan kelam kabut tersebut. Ini bijaknya Khalid bin Walid ni sebenarnya. Bahkan mereka tidak boleh membezakan mana lawan dan mana kawan. Pasukan musuh berhasil membunuh seorang kakek, seorang datuk bernama Yaman, iaitu Ayah Hudzaifah Ibnul Yaman. Ini bukan pasukan musuh eh. Sahabat sendiri bunuh. Sahabat sendiri apa? Sahabat sendiri bunuh bapa Hudzaifah, iaitu Al-Yaman. Melihat ayahnya terbunuh, Hudzaifah berteriak-teriak histeris. Setelah dikemumikan oleh para sahabat lainnya, Hudzaifah berdoa, Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni anda semua, dan Allah adalah Tuhan paling penyayang di antara para penyayang. Wahuwa arhamur rahimin. Ini adalah sebenarnya satu nukilan daripada ayat dalam surah Yusuf alaihissalam. Jadi yang bunuh bapaknya adalah sahabat-sahabat sendiri. Pasal dah dalam keadaan kelam kabur, pecah kacih. Apa gunanya keberanian dan kegigihan bertempur pasukan kaum muslimin jika tidak diatur secara terorganisasi? Akibatnya para syahid berguguran di medan perang. Bahkan pada saat itu pasukan kaum muslimin kehilangan kontak dengan Rasulullah SAW. Tersiar khabar pula bahawa beliau sudah terbunuh. Itu satu lagi, satu perkara yang berlaku dalam tahap kedua peperangan. Mula dah menang, musuh dah lari, tapi tahap kedua mereka kucar-kacir. Bahkan dah tak ada hubungan dengan ketua, dengan Rasulullah SAW. Bahkan dengar cerita dia dah mati, dah dibunuh. Psikologi apa ni, dari sudut psikologi makinlah apa ni, makin lemah. Baik, kekuatan pasukan kaum muslimin lumpuh. Banyak di antara mereka yang melarikan diri dari medan pertempuran. Lari dah, dah tak boleh lawan lagi apa, lari. Bahkan ada sebahagian mereka yang hanya duduk saja tanpa mahu bertempur. Dah hilang semangat, tak guna. Nabi SAW dah meninggal. Buat apa kita nak lawan lagi? Kita tak boleh menang punya. Padahal teman-teman mereka masih gigih bertempur, tapi masih juga ada sebahagian sahabat yang teruskan perjuangan. Mereka lebih mengutamakan mati daripada hidup setelah kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara mereka itu adalah Anas bin Nadr radhiyallahu anhu, yang merasa sangat menyesal kerana tidak sempat ikut dalam perang Badar. Dia mengatakan, sungguh seandainya Allah memperkenankan aku mengikuti perang Badar. Dan perang Badar perang Uhud kan, perang Uhud bersama Rasulullah SAW, niscaya Allah akan memperlihatkan apa yang akan aku lakukan. Sebab perang Badar memang dia dah tak dapat pergi. Makanya ketika dalam perang Uhud, melihat sebahagian kaum muslimin yang hanya duduk-duduk saja, dia berteriak, wahai, lihat, aku mencium aroma syurga di dekat Uhud. Dia naikkan semangat apa ni, sahabat-sahabat lain. Kemudian dia maju bertempur di medan perang hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Dikata-katanya ini, aku bau syurga di Uhud itu. Ulama ada mengatakan dia benar-benar bau. Sebab itu dia apa ni, dia terus pergi. Sebab orang ni benar-benar yakinnya dengan apa ni, dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara karamah Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Dia kemudian maju dan gugur sebagai syahid. Pada tubuhnya ditemukan 80 lebih luka-luka akibat terkena tusukan dan tebasan senjata tajam. 80. Dia tak berhenti. Kita kena satu je, kita dah jatuh, kita dah letak ND plus. Ni kena 80, dia teruskan sampai meninggal dulu. Subhanallah. Hampir-hampir sehingga apa, adik perempuannya bernama Rabi'ah binti Nadr tidak boleh mengenalinya kecuali lewat ujung jari. Baik, maknanya dah tak kenal lagi, dah teruk hancur lah badannya. Ayat berikut ini diturunkan menyinggung tentang Anas bin Nadr dan para pejuang sejati lainnya seperti Mus'ab bin Umair dan lain-lain lagi. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur qadha nahbahu, maknanya dia telah sempurnakanlah nyawanya. Di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu apa? Menunggu mati. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Wama baddalu tabdila. sampai dirakamkan dalam Al-Quran. Setelah pertempuran Reda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid bin Harithah untuk mencari Anas bin Nadhr. Dan Zaid menemukannya di antara tumpukan para kurban. Dia masih nampak hidup. Setelah menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan oleh Zaid, dia masih sempat mengatakan, "Aku sedang mencium aroma syurga. Tolong katakan kepada kaumku, yakni Ansar, tidak ada alasan bagi mereka di sisi Allah untuk membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian masih ada sebilah senjata yang boleh dipergunakan. Selagi boleh lawan, mesti lawan, tak ada uzur." Dia lalu menangis dan bercucuran air mata. Alangkah elok pesan Anas bin Nadhr ini dan alangkah kuat kesediaannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia mengabaikan kematian dan sakitnya, luka-luka yang dia alami. Jadi ini dalam keadaan nazak, dia masih lagi bersemangat. Al-Quranul Karim menceritakan kisah larinya pasukan kaum muslimin yang kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumus syaitanu biba'di ma kasabu walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat. Biba'di ma kasabu. Jadi kenapa mereka digoda oleh syaitan tergelincir? Sebab mereka sendiri buat salah. Jadi bukan mereka tak salah, syaitan yang salah. Tak ada, tak mungkin macam itu. Semua orang yang digoda oleh syaitan, mengikut syaitan, sebenarnya diakibatkan dosa mereka sendiri juga. Walabagaimanapun, walaqad afallahu anhum, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Walaqad, ini adalah apa, taukid. Ini benar-benar Allah telah mengampunkan, memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi walaupun ada kesalahan yang besar ini mengakibatkan terkorbannya banyak jiwa, tetapi tetap Allah SWT memaafkan sahabat-sahabat yang buat salah ini. Jadi ini semua sebenarnya pengajaran yang banyak mendalam. Ini boleh jadikan satu apa ni, satu kuliah, satu ceramah yang panjang lebar tentang pengajaran-pengajaran daripada perang Uhud ini, salah satunya. Baik, rupanya alasan mereka lari begitu mendengar khabar terbunuhnya Rasulullah SAW boleh dimaklumi. Dan orang pertama yang mengetahui kalau Rasulullah SAW masih hidup ialah Ka'ab bin Malik. Jadi kenapa mereka lari bila dengar Nabi SAW dah meninggal dunia? Rasulullah SAW, kita berperang untuk Islam dan yang akan bawa Islam Rasulullah SAW. Rasulullah dah tak ada, awak habislah semuanya. Cuma fikir gitulah kan. Jadi ini satu apa ni, satu kesilapan. Baik, kalau bagaimana pun, selepas itu ada sebenarnya sahabat yang dapat tahu bahawa Nabi SAW masih hidup. Nama dia adalah Ka'ab bin Malik. Saking gembiranya dia menyerukan khabar gembira itu di tengah-tengah kaum muslimin. Dia pekik Rasulullah SAW masih hidup. Dan ini bukan perkara yang baik kita lakukan dalam peperangan. Kita cakap Rasulullah SAW masih hidup, maknanya dia dekat depan kat kita. Orang semua apa, dengar suara kat situ, situlah Rasulullah SAW. Dan musyrikin dia punya aim apa? Pemimpin-pemimpin Islam. Jadi Rasulullah SAW kata apa ni? Diam. Dan agar tetap tenang supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Sebab tu sahabat-sahabat tak tahu. Beberapa sahabat berkumpul dengan tenang di sekeliling Rasulullah SAW yang tetap tegar di tengah-tengah hiruk pikuknya pertempuran. Beliau sama sekali tidak terguncang menerima kenyataan pahit waktu itu kerana beliau sudah biasa menghadapi saat-saat yang sulit dan menegangkan. Ini sikap sebahagian para sahabatannya, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain lagi. Mereka tetap tenang saja. Apa pun mereka masih lagi apa, yakin. Beliau menyuruh kepada sahabat-sahabatnya seperti yang dikutip dalam Quranul Karim, "Itus'iduna wala taluna ala ahadin warrasulu yadu'ukum fi ukhrakum." Itus'iduna, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. Wala taluna ala ahad, itu gambaran macam mana mereka lari lintang bukang waktu itu. Sedangkan Rasul dia ada berada di antara kawan-kawanmu yang lain yang memanggil kamu. Nabi SAW panggil, mari-mari. Mereka lari, tak tengok belakang pun. Itu keadaan. Dan Allah SWT ingatkan para sahabat. Baik. Beberapa pasukan musyrikin secara diam-diam intai Rasulullah SAW yang tengah dikelilingi oleh 7 orang dari kaum Ansar dan 2 orang dari kaum Quraisy yang menghadir. Cuba bayangkan ada 9 orang je keliling Rasulullah SAW. Yang lain semua mana pergi? Itulah apa ni tanda tanya. Nak ikutkan dah habis tau sebenarnya. Kalau ni 9 orang habis dengan Nabi SAW habis, habis game over. Perang Uhud dah selesai. Tapi dengan pertolongan Allah SWT mereka dapat kembali semula. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda kepada 9 orang ni, man yarudduhum anna wa huwa rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menghalau mereka dariku, maka dia adalah temanku di syurga nanti, kata Nabi SAW. Mendengar hal itu, satu persatu mereka bertempur untuk melindungi beliau, sampai akhirnya ketujuh-tujuh orang Ansar tersebut gugur sebagai syahid. Apa hebatnya apa ni serangan daripada apa orang Quraisy, pasal mereka orang apa orang Quraisy sebab apa ni mereka dah kucak-kacik, tujuh-tujuh meninggal. Talha bin Ubaidullah maju melindungi beliau, dia bertempur habis-habisan sampai akhirnya kedua tangannya lumpuh oleh bilikan anak panah musuh. Giliran Sa'ad bin Abu Waqqas yang bertempur dengan gigih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyerahkan anak panah, beliau bersabda kepada Sa'ad, bidik, yakni panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusan. Ini adalah satu-satunya sahabat yang Nabi SAW cakap macam ini, ayah dan ibuku menjadi tebusan. Irmi ya Sa'ad. Ini adalah fadail Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad memanglah seorang pemanah yang sangat terkenal. Selanjutnya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an yang maju bertempur demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga seorang pasukan pemanah yang hebat. Pada saat yang genting itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha ingin melihat pertempuran. Dia Nabi sallam kan kat mana? Dia dekat celah-celah gunung kat atas. Dah sembunyi. Kat bawah pun dah pecah kacir, Nabi sallam ada kat gunung. Itu ada sahabat-sahabat yang dekat. Diorang lebih jauh, diorang panah. Sahabat-sahabat yang lawan mati lah. Jadi yang ada panah sekarang lawan balik ni. Nabi SAW nak tengok. Dan tetapi Abu Talha segera melarang ni. Jangan lakukan itu wahai Rasulullah. Nanti anda boleh terkena bidikan panah musuh. Biarlah leherku, jangan leher anda. Jadi dia kat depan, Nabi SAW kat belakang. Jadi dia dalam keadaan betul kritikal. Setiap kali melihat ada seorang pasukan yang lewat di dekatnya membawa tabung anak panah, beliau bersabda, berikan itu kepada Abu Talha. Mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kegigihan Abu Talha, Rasulullah SAW bersabda, sungguh suara Abu Talha di tengah-tengah pasukan bagi orang musyrikin lebih keras daripada sekelompok orang. Ini antara satu lagi kelebihan Abu Talha pemanah. Lagi satu, suara dia betul punya kuat. Sebab tu kalau kita ingat dalam suruh salam nanti, bila diserukan bahawa Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan daging apa keledai dan arak kan, siapa yang seru kan? Abu Talha. Kenapa? Sebab dia punya suara special, suara dia betul punya kuat. Satu orang lagi yang kuat suara dia kalangan para sahabat adalah pakcik Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Dia dahulu apa ni di Madinah tu dia ada budak, yakni hamba dia yang tukang apa ni pekerja dia dekat luar berapa kilometer daripada Madinah. Dia naik atas, dia pekik je, dia panggil budak-budak tu, budak-budak tu boleh dengar datang balik. Macam punya jawab. Jadi suara dia apa? Suara mereka amat kuat. Kendati pun beberapa orang sahabat sudah mati-matian melindungi Rasulullah SAW, namun beliau tetap mengalami beberapa luka. Tetap Nabi SAW kena panah. Gigi depan beliau pecah dan wajahnya memar sehingga darah segera mengalir. Ya, ini apa tu, kena panah dan sebagainya. Sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya, beliau bersabda, Bagaimana boleh beruntung orang yang telah menodai wajah Nabi mereka yang mengajak mereka masuk Islam? Nabi SAW rasakan mereka tak akan dapat hidayat, mereka tak akan apa ni, tak akan selamat. Maka tentang hal itu Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ini ayat ni jelas menerangkan tentang apa? Kedudukan Rasulullah SAW, diingatkan Nabi SAW dan sebenarnya kita semua. Jadi Nabi SAW seolah kata apa? Mereka tak akan dapat hidayat. Siapa ni? Orang-orang musyrikin lah. Nada baik telah melukakan Nabi mereka sampai berdarah muka dia semuanya. Jadi kata Allah SWT, kau Muhammad pun tak ada masuk campur dalam hal ini. Mereka dapat hidayat ke, mereka bertaubat ke, atau mereka kena azab. Jadi kalau begitu kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh kita minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat ke, tawassul ke apa? Tapi boleh tak boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ada urusan dalam apa ni? Dalam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni antara ayat yang ada kat dalam kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu yakin kalau Allah berkenan menolong orang-orang yang telah menyakitinya. Akan tetapi kemudian Allah memberitahukan kepada beliau bahawa hal itu bukan mustahil jika Allah memang hendaki memberikan petunjuk pada mereka. Begitu besar keinginan agar mereka mau masuk Islam sampai-sampai beliau berdoa, ya Allah ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka memang tidak tahu. Ya, tu faedah lagi. Nabi SAW sendiri apa ni, patah gigi sampai luka apa semuanya. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW Nabi ke Tuhan, manusia ke Tuhan, manusia biasa. Jadi kadang-kadang kita baca cerita-cerita wali ya, kehebatan mereka ni dah lebih daripada Nabi pun lah. Tahu semua benda, boleh terbang sana sini, boleh ampunkan orang lagi, boleh selamatkan orang yang nak tenggelam dan sebagainya. Nabi SAW sendiri tengok sahabat kena tolong dia sampai pecah giginya, tapi berdarah muka. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa kedudukan Nabi SAW seperti manusia biasa, melainkan apa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada dia, mendapat wahyu dan sebagainya. Riwayatkan bahawa Abu Dujana radhiyallahu anhu melindungi Rasulullah SAW dengan menggunakan punggungnya sebagai taming hidup, sebagai apa? Sebagai taming, sebagai shield, sehingga beberapa anak panah mancap di sana. Juga demi melindungi Rasulullah SAW, mata Qatadah bin Nu'man terkena anak panah setelah diusap dengan tangan Rasulullah SAW yang lembut. Dia kembali seperti sedia kala. Ini riwayat yang tanpa apa ni, tanpa sanad, boleh kita cek dekat bawah. Seorang sahabat menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, jika aku nanti terbunuh, menurut anda di mana tempatku? Tanyanya dengan penuh semangat, di syurga, jawab Rasul. Mendengar jawapan itu, dia langsung membuang beberapa butir kurma di tangannya, dan setelah bertempur habis-habisan akhirnya dia gugur sebagai syahid. Nah, yang ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Tapi tidak diketahui namanya. Yang jelas dia bukan Umar bin Al-Hammam yang gugur sebagai syahid dalam Perang Badar. Dalam Perang Badar pun ada cerita macam ini juga, tapi ini sahabat lain. Abdullah bin Jahsh berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku bersumpah akan bertemu musuh, dan jika aku sudah bertemu musuh, aku berharap mereka boleh membunuhku, membedah perutku dan mencincangku. Lalu pada saat aku bertemu denganmu dan engkau bertanya kepadaku, demi apa kamu sampai begini? Maka akan ku jawab, demi membelamu. Harapan Abdullah bin Jahsh benar-benar terwujud. Dia benar-benar ada korban dan terbelah perutnya dan sebagainya, sebagaimana yang dia sumpah. Dan ini bukannya minta nak mati. Bukan eh. Ini adalah minta mati syahid. Bukan minta mati syahid. Dan dia bukan pergi tak bawa pedang. dia bukan pergi jalan tangan kosong pakai singlet saja, tapi dia pergi dah dengan siap apa semuanya. Jadi memang dalam medan peperangan dan diizinkan oleh oleh ketua. Tapi doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang jadikan ini dalil sebagai apa ni? Suicide bomb eh? Ini tak ada dalil kat sini. Baik, kemudian Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang pincang kaki dia timpang, sehingga dia tidak wajib berperang. Orang yang Arab ni tak baik, tak wajib berperang. Dia keras kepala untuk ikut berperang bersama 4 anak lelaki agar dia boleh gugur sebagai pahlawan syahid. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, katakanlah hari ini aku mati, menurut pendapat anda, apakah kakiku yang pincang ni boleh menginjak syurga? Pasal pincang ke atas, ni boleh pijak syurga tak? Subhanallah, ditanya. Tentu, jawab Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutuskan anda dengan membawa kebenaran, insyaAllah hari ini juga aku akan injakkan kakiku yang pincang di syurga. Maknanya dia kan, memang akan masuk ke perang. Dan setelah bertempur dengan gigih, akhirnya dia gugur. Hamzalah bin Abu Amir juga gugur sebagai syahid dalam keadaan belum mandi jenabah. Ceritanya, pada malam menjelang perang Uhud, ketika baru menjadi pengantin baru, dia mendengar seruan untuk berjihad. Tanpa mandi terlebih dahulu, dia bergegas ikut keluar. Setelah dia gugur, Rasulullah SAW bersabda, teman kalian itu dimandikan oleh para malaikat. Mereka digelar sebagai Ghasilul Malaikat. Nabi SAW kata apa, nampak malaikat-malaikat turun merebut-rebut nak mandikan Hamzalah bin Abi Amr. Nombor 198. Al-Bani kata hadis ini hasan. Kemarin kita ada bahaskan tentang riwayat ini. Sebab kenapa malaikat nak mandikan? Sebab asalnya orang mati syahid tak boleh mandi pun. Kalau mandinya kerana junub, mana boleh orang mandikan kita boleh pakai? Mandi junub siapa yang mandi? Sendiri yang mandi. Kalau malaikat pun mandi pun sepatutnya tak pakai. Orang mandikan pun sepatutnya tak pakai. Jadi ada apa dipanggil tu? Ada nazar, ada pertikaian tentang riwayat Hamzalah ini. Siapa nak cek ni boleh je take note, cekkan tentang riwayat ini dan pemahaman ulama. Yang ikut gugur dalam perang Uhud ialah Mukhairik, salah seorang ulama Yahudi Bani Nadir. Sebelum pertempuran, dia mewasiatkan hartanya kepada Rasulullah SAW jika dia sampai gugur, dan beliau menerimanya. Katanya dia wasiatkan kepada Nabi SAW kalau dia gugur, dan dia memang mati syahid. Asal dia orang Yahudi Bani Nadir, tapi dah masuk Islam. Ada dua orang kakek, yakni datuk, yang enggan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di benteng bersama kaum wanita dan anak-anak ketika beliau harus keluar. Mereka ingin bergabung dengan beliau agar boleh gugur sebagai syahid. Mereka adalah Al-Yaman, ayah Hudzaifah bin Al-Yaman, dan Thabit bin Waqsh. Mereka akhirnya gugur sebagai syahid di medan perang. Ini bukan orang muda. Orang dah tua pun pergi juga. Thabit dibunuh oleh pasukan orang-orang musyrikin, dan Yaman terbunuh oleh senjata sasar pasukan kaum muslimin sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar tebusannya yang diserahkan kepada Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah apa ni? Dia tak bayar hutangnya, dia apa ni? Dia sedekahkan balik kepada orang-orang Islam tu lah. Mana pula dia bayar hutang dia? Jadi demikian Hudzaifah tak ambil duit tersebut, duit pampasan. Ni hukumnya kalau orang terbunuh orang dengan yakni bunuh dengan tak sengaja, kafarah dia adalah bayar diat. Kalau tak ada diat, diat dia apa? Membebaskan seorang hamba yang beriman. Kalau tak dapat, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dengan ini, siapa yang nak bayarkan pampasan? Sebab yang bunuh dia tentera Islam, jadi yang bertanggungjawab Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bayarkan. Jadi yang ada banyak lagi kisah peristiwa peperangan Uhud ni. Kalau kita berhenti di sini dahulu, ada apa-apa soalan? Pada dah. Pada biasa orang kerja.